Jangkanlah, rebahkanlah dirimu, lepaskanlah segala yang telah kau lewati. Tentang diriku, jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang indah. Dan tidurlah sayang, biarkan dirimu di sana menunggu dirimu untuk terbang bersama sampai esok menjelang. Tentang diriku, jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang indah. Dan tidurlah sayang, biarkan dirimu merentang di sana.